Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsiran amma ba'd. Apa hukumnya seorang yang berazam untuk memburu dan membunuh tokoh-tokoh jin, ijabi, ulil absar, jalaluddin rahmat dengan tangannya sendiri? Ikhwafiddin azakumullah, kita menengok kepada perjalanan salafuna salih. Ketika muncul fitnah Khawarij di masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka orang-orang Khawarij menetap di sebuah perkampungan yang dikenal dengan daerah Harura. Maka orang-orang Khawarij dikenal pula atau disebut pula dengan Haruriyun. Apa yang dilakukan oleh Salafun Shalih terhadap kelompok Khawarij ini, yang dikedepankan yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meluluskan permintaan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk mendatangi perkampungan Harura di mana orang-orang Khawarij berada di sana. Apa yang akan dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma terhadap orang-orang Khawarij ini, yaitu mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar, menasehati mereka dengan hujah-hujah yang kokoh, sehingga dari upaya yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebahagian dari orang-orang Khawarij ini kemudian bertaubat, kembali kepada ajaran yang benar. Dan inilah yang dilakukan, yang dikedepankan oleh Salafuna Salih di dalam memberantas para pemberontak. Karena kelompok Khawarij ini melakukan pemberontakan dengan mengangkat senjata, maka sisa dari mereka yang tidak rujuk, yang tidak kembali kepada al-haq untuk menaati ulatul umur, kemudian oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, para pemberontak bersenjata ini pun diperangi. Terkait dengan orang-orang yang tergabung di dalam jaringan Islam liberal, jaringan Islam Nusantara, maka jihad yang kita tegakkan kepada mereka adalah jihad dengan menyampaikan hujjah, dengan menyampaikan nasihat, kepada mereka untuk kembali ke jalan yang benar, memahami agama sebagaimana yang dipahami oleh salafun salih. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian kita pun memiliki penguasa, sehingga kita tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Keputusan penguasa itu pun atas dasar keputusan pengadilan. Jadi melalui proses peradilan. Tidak kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk pandai-pandai mengendalikan diri, tidak melampiaskan kejengkelan kita, kecemburuan kita terhadap agama ini, tidak kemudian dilampiaskan dengan cara-cara yang tidak dituntunkan di dalam syariat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa berupaya mempertebal kesabaran kita, menguatkan upaya kita untuk berdakwah, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin, dan mudah-mudahan orang-orang yang terjerat di dalam jaringan Islam liberal diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kemudian kembali ke jalan yang lurus. Itu yang kita harapkan. Jadi tidak boleh kemudian kita melakukan tindakan-tindakan yang akan menjadikan keadaan semakin keruh atau semakin tidak baik. Dan perlu pula kita perhatikan bahwasannya apa yang kita perbuat itu akan bersentuhan dengan yang lainnya. Satu contoh saja misalnya, bukan dalam rangka perkara ini. Satu contoh saja, ketika kita memakai peci, memakai jubah, berlihiyah, menunjukkan syiar-syiar keislaman, kemudian entah karena kekhilafan kita atau karena sesuatu yang menjadikan kita berbuat salah, maka perbuatan seseorang tersebut akan mengenai kepada orang lain. Dengan kata lain, orang lain pun terkena getahnya. Itu yang harus dan perlu kita perhatikan. Karena apa? Karena sudah menyangkut kepada permasalahan dakwah. Perbuatan kita, tutur kata kita, tindakan kita itu bisa digeneralisir oleh masyarakat. Digeneralisir kepada semuanya. Padahal yang melakukan sebuah kesalahan hanya satu orang. Tapi karena satu orang, kemudian yang lainnya pun terkena getahnya. Nilai setitik merusak susu sebelangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk senantiasa menampilkan akhlak yang karimah. Dari mulai tutur kata kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, amaliah kita, tunjukkan sebagai orang yang memiliki adab, tunjukkan sebagai orang yang memiliki akhlak, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya baru mengenal manhaj salafi, mohon nasihat Ustadz. agar saya istiqomah di manhaj salaf di tengah fitnah Islam Nusantara ala Said Aqil Sirat di lingkungan tempat tinggal saya. Ada beberapa upaya yang harus ditempuh. Di antaranya adalah memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberi kekokohan, diberi sikap istiqamah. Karena sesungguhnya hati seseorang di antara dua jari jemari dari jari-jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mohon doa, panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kekokohan untuk senantiasa berada di atas jalan agama yang hak. Kemudian tingkatkan terus ta'lim, mempelajari al-ilm, mempelajari Islam dari para asatidah yang terpercaya, yang kita kenal ketikohannya. Terus gali ilmu Islam, fahami dengan baik dan benar, dan kemudian amalkan semampu kita. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Terus seraya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita mampu untuk mewujudkan nilai-nilai Islam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi segenap larangannya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan menghindari dari segenap perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan bid'ah. Kemudian perhatikan juga lingkungan di mana kita berada. Tempatkan diri kita, istri kita, anak-anak kita di lingkungan yang baik. Lingkungan yang kondusif, yang mendorong kita dan keluarga kita bisa mewujudkan, mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Ini diantara upaya-upaya kita agar terus bisa kokoh di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Saya berada di keluarga orang Nasrani, keluarga mayoritas beragama Nasrani. Saya sendiri mu'alaf, baru 4 tahun saat ini sedang belajar mengenal sunnah. Pertanyaannya, ada di keluarga saya menilai Islam saya terlalu ekstrim, alias keras dan aneh. Menganggap Islam yang saya terapkan Islam teroris. Karena penampilan secara sunnah dinilai Islam teroris, serta keluarga mengatakan, meniru perbuatan baik akan lebih indah, bukan meniru penampilan. Allah melihat hati, bukan melihat rupa. Mohon bagaimana caranya agar keluarga tidak menilai saya Islam aneh. Saat ini pendeta masih datang ke rumah saya. Untuk pendeta diberi ultimatum, tidak boleh lagi datang menemui saya. Sekarang saya sudah memeluk Islam, dan apabila datang lagi, saya akan laporkan ke pihak berwajib sebagai orang yang akan melakukan gerakan misionaris. Beri ketegasan, jangan sekali-kali lagi datang menemui saya. Kemudian terkait masalah dengan keluarga, tunjukkan akhlak kita yang baik, perilaku kita yang santun. Tunjukkan bahwasannya Islam itu rahmatan lil alamin. Saudara kita yang masih Nasrani, Bila kita mampu untuk mendakwahinya, dakwahi. Agar memeluk Islam. Kalau misalnya kita belum mampu mendakwahi, bisa minta tolong yang lainnya. Bila juga belum memungkinkan kondisinya, tunjukkan perilaku kita. Setelah memeluk Islam, ternyata kita memiliki akhlak yang baik. Yang akhlak itu tidak semata-mata dari sisi penampilan zahir. Dari sisi penampilan zahir. Banyak ajaran-ajaran atau sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bisa kita amalkan untuk menjadikan perilaku kita sesuai dengan tuntunan sunnah, dan itu teranggap sebagai bentuk akhlak yang mulia. Apa contohnya? Contohnya misalnya di dalam masyarakat kampung, kita diminta untuk menjaga keamanan ronda. Tunaikan hal yang demikian. Tunaikan bahwasannya apa yang kita lakukan adalah merupakan bentuk menaati sesuatu yang baik. Kemudian kita pun tunjukkan akhlak yang baik, bahwasannya seseorang yang menampilkan sunnah itu pun bukan merupakan tipe daripada teroris. Imam Samudra yang telah melakukan tindakan teror, dia mengenakan sorban, dia mengenakan jubah, itu kan setelah dipenjara, setelah dia tahu bakal dieksekusi mati. Saat dia dikejar-kejar oleh polisi, oleh Densus, mana dia mengenakan pakaian yang seperti itu? Ini pun bentuk bahwasannya teroris itu sebenarnya ketika mereka di luar mengenakan pakaian-pakaian yang tidak menunjukkan kepada syiar-syiar keislaman. Oleh karena itu, tunjukkan bahwasannya kita memiliki sikap-sikap yang terpuji. Lakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Jangan tunjukkan perilaku kita sebagai perilaku orang yang malas misalnya. Tunjukkan bila perlu kita membersihkan rumah, menjaga keadaan rumah sehingga bersih, tertata, rapi. Kita yang mengerjakan. Bila perlu kita yang menyiapkan masakan, kalau memang memungkinkan. Tunjukkan perbuatan-perbuatan yang mulia. Kemudian kita pun jelaskan pula bahwasannya seorang muslim, ia mengamalkan sunnah, dan hanya kebetulan saja orang-orang teroris pun melakukan yang sama. Kita contohkan bahwasannya, apakah ketika teroris itu berpuasa, kemudian kaum muslimin pun berpuasa, apakah kemudian kaum muslimin semuanya teroris? Kita tunjukkan pula, teroris sholat, kemudian kaum muslimin pun sholat, apakah karena sholat ini kemudian kaum muslimin semuanya teroris? Kan tidak demikian. Karena apa? Karena yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka adalah mengamalkan ajaran-ajaran agama, ajaran-ajaran Islam. Maka tidak boleh kemudian digeneralisir. Orang yang mengamalkan ajaran agama kemudian dicap sebagai teroris. Dan bila perlu, sampaikan juga pernyataan Kapolri misalnya, yang menyatakan jangan menggeneralisir. Kebiah uyah orang yang pakaiannya cingkrang, berjenggot, jidatnya hitam, kemudian dituduh teroris. Jangan semudah itu, jangan serampangan menuduh orang untuk menjadi atau menuduh sebagai teroris. Wallahu a'lam bishawab. Sambil terus berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikokohkan iman yang telah ada di dalam sanubari kita, dan berdoa pula agar saudara-saudara yang masih belum memeluk Islam untuk kemudian bisa seperti antum dalam memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Siapa saja dedengkot di balik layar jaringan Islam Nusantara beserta makar-makar mereka. Orang-orang di balik jaringan Islam Nusantara ada yang dengan cara yang halus. Ada yang dengan cara yang vulgar. Seperti orang Syiah, ada yang masih taqiyah, ada yang sudah terang-terangan. Jaringan Islam Nusantara, tokoh-tokohnya tidak lebih daripada jaringan Islam liberal. Karena mereka itu adalah berkolaborasi. Mereka menyatu dengan Syiah, jaringan Islam Nusantara, jaringan Islam liberal. Mereka memiliki musuh yang satu, yang mereka istilahkan dengan Wahabi. Siapa di balik tokoh-tokoh tersebut? Ada yang secara terang-terangan, vulgar. Di antaranya mereka yang telah memiliki pemikiran-pemikiran liberal. Yang sering tampil di antaranya Said Aqil Siraj, Masdar Mas'udi, ada Abdul Muqsid Ghazali, Musdah Mulia dari kalangan wanitanya. Kemudian juga yang vulgar seperti Ulil Absar dan banyak lagi yang memiliki pemikiran liberal juga, tapi caranya halus, caranya halus seperti Az-Zumardi Azra, mantan rektor IAIN Ciputat, dan banyak lagi yang lainnya. Apakah benar IAIN se-Indonesia dan yang semisalnya, dan Universitas Paramadina dan semisalnya sebagai wadah kaderisasi jaringan Islam Nusantara? Pada awalnya mereka adalah seperti IAIN. Kalau kita mengacu kepada kurikulumnya, kurikulum IAIN digagas oleh Profesor Dr. Harun Nasution, MA. Dia seorang lulusan McGill University, Montreal, Kanada. Dia yang meletakkan pemahaman Mu'tazilah di dalam kurikulum IAIN. Dari IAIN inilah tumbuh pemikiran-pemikiran liberal. Pemikiran-pemikiran liberal yang sampai kemudian membolehkan nikah dengan satu jenis. Membolehkan pernikahan satu jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Melegalkan homoseksual, sebagaimana yang dilakukan oleh para aktivis di IAIN di Semarang. Dan berbagai macam aksi-aksi mereka. Maka kita perhatikan, Universitas Paramadina misalnya, penggagas dan pendirinya adalah Nurholis Majid, yang kita tidak ragukan lagi pemikiran Nurholis Majid adalah pemikiran liberal. Semua ini menunjukkan bahwasannya pergerakan liberalisme pergerakan pluralisme, sekularisme, semakin hari semakin dibukakan pintunya, dipermudah. Mereka mendapatkan legitimasi dengan bahasa mereka bahwasannya negara ini memiliki prinsip demokrasi. Karena ini negara demokrasi, maka mereka memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang ada di pikiran mereka, apa yang diyakini oleh mereka, sehingga kemudian mereka tetap bisa berkiprah. Dan melalui jalur pendidikan inilah ditanamkan pemahaman-pemahaman liberal, pemahaman-pemahaman pluralisme, pemahaman-pemahaman sekularisme. Sebagaimana mungkin kita tidak terasa bahwasannya sebahagian anak-anak kaum muslimin secara halus dibentuk i'tikad mereka untuk kemudian bisa bersikap toleran kepada kebatilan-kebatilan yang ada di dalam agama non-Islam. Secara halus, bertahap, berjenjang, dari waktu ke waktu, anak-anak, sebahagian anak-anak kaum muslimin dirubah cara berpikirnya. Mauqif mereka, sikap mereka terhadap keberagaman beragama di Indonesia sedikit demi sedikit dirubah. Secara halus, entah melalui pelajaran apa, yang itu semua sudah diatur sedemikian rapih. Terstruktur, berjenjang, sehingga hasil daripada pendidikan bisa dilihat dari 12 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, kita lihat generasi-generasi muda itu nampak tidak peduli, memiliki ketidakpedulian terhadap misalnya pembangunan gereja yang tanpa ada asal-usulnya, tiba-tiba berdiri, padahal di lingkungan situ tidak ada pemeluk Nasrani misalnya. Atau sikapnya diam, berubah ketika Natalan sudah berani mengucapkan selamat Natal misalnya. Ini adalah sikap-sikap yang selama ini dipupuk, diberi pelajaran secara halus melalui pelajaran-pelajaran yang memang sudah diprogramkan. Inilah bentuk-bentuk yang perlu kita waspadai. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf apabila saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan ini mengingat waktu yang terbatas. Saya dibatasi sampai jam 1. Ini sudah jam 1 lebih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan keberkahan atas ilmu pemahaman yang kita dapatkan pada hari ini. Atas tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada sesuatu yang salah, keliru, mohon segera diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.